Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه: فعلى الوالدين أن يتحريا أوقات استجابة الدعاء. Maka wajib bagi kedua orang tua untuk yataharraya, untuk berusaha menepati dan memperhatikan auqata istijabati doa, waktu-waktu dikabulkannya doa. Fayad'una da'watal muhtajil muttar al munkasir ilallahi jalla wa'ala. Sehingga di waktu-waktu yang diharapkan padanya doa terkabul itu, orang tua berdoa dengan doa orang yang muhtaj, doa orang yang benar-benar butuh, muttar kondisi terdesak, dan munkasir ilallah, benar-benar mempasrahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Fayalja'una ilallahi Jalla wa'ala, sehingga bisa menyerahkan urusannya kepada Allah. Fi ayyarzuqahuma adzurriyatas salihatal musliha, mereka kembali kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah agar bisa memberikan rizki kepada keduanya, zuriyah, keturunan yang saleh dan muslihah, yaitu keturunan yang saleh dan keturunan yang baik dan memiliki sifat muslih, yaitu memperbaiki baik pada diri mereka sendiri dan memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar mereka. Lianna fi wujudil ibni salih awil binti salihah al muslihah khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Karena dengan adanya putra yang saleh atau putri yang salihah yang muslihah, itu adalah kebaikan bagi manusia di kehidupan mereka maupun setelah matinya, itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Putra yang saleh dan putri yang salihah itu merupakan kebaikan bagi hamba. Kaifa la wan nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara kama inda muslimin fi sahih annahu. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan sebagaimana yang disebutkan di dalam sahih Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang hamba itu meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali dari tiga hal. Sadaqatin jariyah. Ini hal yang pertama. Perkara yang pertama adalah sadaqah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, walaupun yang bersedekah telah meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bih. Ini perkara yang kedua, yang akan terus mengalir pahalanya bagi orang yang telah meninggal, ilmu yang diambil manfaat dengannya, yaitu ilmu yang diajarkan, yang dicontohkan selama pemiliknya hidup, kemudian setelah meninggal ilmu tersebut tetap diamalkan, tetap dimanfaatkan. Awwaladin salihin yad'u lahu. Ini perkara yang ketiga, yang merupakan syahid yang sesuai dengan topik pembahasan kita. Atau anak soleh yang berdoa untuknya. Ini sehingga doa anak soleh itu diantara perkara yang sangat diharapkan oleh mayit yang telah meninggal dunia. Di alam kubur, di alam akhirat nanti, seorang mayit akan sangat berharap diantaranya adalah dengan doa anak soleh. Qala hafidhullah fahadha minal khairi alladhi yamtaddu ala al-abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini adalah diantara bentuk kebaikan yang akan terus berlanjut atas hamba setelah wafatnya dan setelah dia meninggalkan dunia ini. Jadi seorang hamba setelah wafatnya, setelah meninggalkan dunia ini, akan terus berlanjut kebaikannya, yaitu diantaranya melalui doa anak saleh. Fakam fi wujudil ibni salihi awil binti salihah min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak kebaikan yang didapatkan atau yang kembali kepada seorang hamba dengan adanya putra yang saleh dan putri yang salihah. Kebaikan yang besar yang didapatkan oleh seorang hamba ketika memiliki putra dan putri yang saleh dan salihah. Kebaikan yang akan kembali pada dirinya di dunia, fil ula wal akhirah, yaitu fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika memiliki putra yang saleh dan putri yang salihah sangat banyak. Di dunia bisa dirasakan bagaimana ketika dia melihat putranya saleh tumbuh di atas ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika melihat putrinya seorang yang salihah, merupakan penyejuk pandangan matanya. Begitu pula ketika seorang atau orang tua telah lanjut usia, lemah fisiknya, lemah akalnya, butuh bantuan, butuh pertolongan, tidak lain itu diharapkan dari anaknya. Ketika anaknya soleh, putranya soleh dan putrinya solihah, akan bisa diharapkan untuk membantu dan menolong orang tuanya ketika telah lemah fisik dan akalnya. Berbeda ketika putra itu bukan seorang yang soleh, bahkan sebaliknya toleh. Putra yang toleh, putra yang tidak tahu terima kasih kepada orang tua, ketika orang tuanya telah lanjut usia, lemah fisik dan akalnya, justru kebanyakan anak-anak yang tidak mengerti adab kepada orang tua, mencampakkan orang tuanya, tidak mau merawat orang tuanya ketika orang tuanya sangat membutuhkan dirinya. Bahkan kebanyakan dari mereka kemudian menaruh orang tuanya di panti-panti jompo. Yang seperti ini tentunya sangat menyedihkan orang tua. Ya. Maka di antara bentuk kebaikan yang didapatkan orang tua ketika putranya saleh, putrinya salihah, adalah di dunia, yaitu dengan bisa merawat kedua orang tuanya ketika telah lanjut usia. Belum lagi nanti di alam akhirat, ketika telah meninggal dunia di alam kubur dan di alam barzah, kemudian nanti di alam akhirat juga akan terus merasakan kebaikan dengan adanya putra yang saleh dan putri yang salihah. Sebagaimana nanti akan disebutkan di antara bentuk kebaikan yang akan didapatkan orang tua dengan adanya anak-anak yang saleh. Qala hafizahullah wa kama hassan nabiy sallallahu alaihi wasallam al walidaini 'ala ad-du'a wal isti'anati billahi fi ay yarzuqahuma dhurriyyatan thayyibah wa ay yujannibahuma asy-syaitana wa nazaghati asy-syayatin haddara kadzalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-du'a 'ala al-aulad. Perkara penting berikutnya yang disebutkan di sini adalah sebagaimana Nabi menghasung, memotivasi kedua orang tua untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Allah untuk merizkikan kepada keduanya keturunan yang thayyibah, keturunan yang baik. Begitu pula berdoa dan meminta tolong kepada Allah untuk menjauhkan dari keduanya syaitan dan gangguan-gangguan syayatin. Begitu pula Rasulullah SAW memperingatkan orang tua dari doa yang bisa mencelakakan anak-anak. Memperingatkan dari doa yang bisa mencelakakan anak-anak. Di sini disebutkan minad du'a 'alal aulad. Ad-du'a 'alal aulad maksudnya adalah berdoa yang berisi kecelakaan bagi anak. Berbeda dengan ad-du'a li. Jadi kalau ad-du'a itu jika diikuti dengan huruf lam, da'a lahu, itu maksudnya mendoakan kebaikan untuknya. Tapi kalau diikuti dengan huruf ala, da'a alaihi, maka ini berisi doa kecelakaan, doa kejelekan. Maka di antara bentuk hak anak atas orang tuanya adalah tidak mendoakan kejelekan bagi diri mereka. Rasulullah SAW telah memperingatkan hal ini, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan atas diri-diri kalian sendiri. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sababul wurud hadzal hadis, sebab yang menjadikan Rasulullah mengucapkan hadis ini adalah suatu ketika beliau mendapati ada seorang yang mencela untanya. Ada seorang pria yang mencela untanya yang dia tunggangi, maka Rasulullah menegur dia. Rasulullah menegur pria tersebut dan memanggil, siapa tadi pria yang telah mencela kendaraannya, mencela hewan tunggangannya? Kemudian beliau mengucapkan sabda ini, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan atas diri-diri kalian sendiri, wa la tad'u ala auladikum. Dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian, wala tad'u ala amwalikum. Dan janganlah kalian berdoa kejelekan atas harta-harta kalian, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha a'dha'un fayastajibu lakum. Dan jangan sampai kalian menepati sebuah waktu atau suatu waktu dari Allah yang diminta padanya sebuah permintaan dan Allah mengabulkan permintaan tersebut untuk kalian. Jangan sampai, artinya jangan sampai engkau berdoa kejelekan di suatu waktu, di suatu saat yang saat itu adalah merupakan waktu yang doamu didengar Allah dan dikabulkan. Bayangkan kalau kita berdoa kejelekan, na'udzubillah, di suatu waktu, di suatu saat yang ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kerugiannya akan kita tanggung sendiri. Wal hadithu inda Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sehingga di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah terdapat bimbingan nabawiyah yang penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita mendoakan kejelekan terhadap diri kita sendiri, begitu pula terhadap anak-anak kita dan harta kita. Nah, tadi yang disebutkan bahwasanya munculnya sebab Kenapa Rasulullah mengucapkan ini adalah ketika ada seorang yang mendoakan kejelekan hewan tunggangannya, yaitu dengan melaknat, ya, dengan melaknat hewan tersebut, maka Rasulullah tegur dengan teguran yang keras. Qala hafizallahu wa yaqulu alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah juga bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajabah, yaitu doa yang dikabulkan, la syakka fihin, tidak ada keraguan padanya, yaitu tidak ada keraguan untuk dikabulkan ketiga doa tersebut. Yang pertama, da'atul madlum, doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang terzalimi. Nah, ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan kita, karena doa orang yang terzalimi itu sangat dikabulkan dan sangat didengar oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, yaitu bepergian jauh, naam, keluar dari daerah tempat tinggalnya, yang terhitung jarak safar. Wa da'watul walidi ala waladihi. Dan ini yang ketiga, doa orang tua, yaitu wawunya harokat fathah, ya, doa seorang bapak, seorang ayah, dan ini juga tercakup padanya ibu, itu doa orang tua yang mendoakan kejelekan atas anaknya, karena di sini disebutkan dengan, diikuti dengan huruf ala, wa da'watul walid ala waladihi. Doa kejelekan orang tua atas anaknya, itu ternyata doa yang mustajabah, doa yang didengar, doa yang dikabulkan oleh Allah, sehingga kita harus berhati-hati. Jangan sampai terucap dari lisan kita doa yang mengandung kejelekan terhadap anak-anak kita. Nah, terkadang hal itu kita alami ketika anak sulit untuk diingatkan, ya. Ya, anak-anak kadang-kadang tingkah polanya melampaui batas, diingatkan tidak didengarkan. Ditegur tetap saja melakukan apa yang kita larang. Tapi jangan sampai sekali-kali terucap dari mulut kita doa yang mengandung kejelekan. Misalnya, oh dasar kamu anak nakal. Ini jangan. Ini bisa mengandung bermakna doa yang bisa menjadikan anak-anak tersebut jadi benar-benar nakal. Ya, hendaknya kita hindari yang seperti itu dan kita ganti dengan doa yang baik. Misalnya, Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayah, hadakallah, semoga Allah memberikanmu hidayah, atau aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu, Allah yuslihuka, semoga Allah memperbaikimu. Itu doa kebaikan, waffaqakallah, dan sebagainya, dari berbagai macam bentuk doa yang mengandung kebaikan dan berharap anak tersebut menjadi semakin baik. Qala hafizahullah wa dzakaru anna rajulan ja'a li Abdullah ibn al-Mubarak fa syaka ilaihi ba'da waladihi. Para ulama menyebutkan tadi hadis yang barusan kita baca, tiga doa yang mustajab itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Kemudian para ulama menyebutkan sebuah athar dari Abdullah bin Mubarak, seorang alim min ulama as-salaf, seorang pria datang menemui Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, fashaka ilaihi ba'dha waladihi. Pria tersebut mengeluhkan sebagian anaknya kepada Abdullah ibn Mubarak. Maka Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berkata, bertanya kepada pria tersebut, hal da'awta alaih, apakah engkau mendoakan kejelekan terhadapnya? Qala na'am, si pria tadi menjawab iya. Qala, maka ibn Mubarak mengomentari atau menyatakan, anta afsadtahu, engkau sendiri yang telah merusak anakmu. Jadi seorang yang mendoakan kejelekan bagi anaknya, maka dia sejatinya telah merusak anaknya sendiri. Maka hendaknya kita harus berhati-hati dalam urusan ini. Sejengkel apapun kita, semarah apapun kita terhadap anak-anak kita, jangan sampai terucap dari lisan kita doa yang mengandung kejelekan. Hendaknya kita biasakan tadi doa yang mengandung kebaikan tadi dengan berbagai macam lafadznya. Qala hafizahullah wa asnad al-imamu Abu Dawud fi sunan, dan meriwayatkan al-imam Abu Dawud dengan sanadnya di dalam sunannya. Min kitab at-talaq babun idza aslama ahadul abawain ma'a man yakunul walad. Di dalam kitab at-talaq, kitab tentang permasalahan at-talaq, bab idza aslama ahadul abawain, jika salah satu orang tua masuk Islam, sebelumnya kedua orang tua masih kafir, jika salah satu dari keduanya masuk Islam, maka bersama siapa putranya atau anaknya? Ikut sama siapa? Ikut sama bapaknya atau sama ibunya? Ikut sama orang tuanya yang kafir ataukah orang tuanya yang sudah masuk Islam? Maka di sini disebutkan sebuah riwayat dari Rasul alaihi salatu wasalam, sebuah hadis, hadisan an Abdi Al-Hamid bin Ja'far, sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Abdul Hamid bin Ja'far. Qala, beliau mengatakan, rahimahullah, akhbarani abi an jaddi Rafi bin Sinan, mengkhabarkan kepadaku ayahku dari kakekku, yaitu Rafi bin Sinan. Ini nama kakeknya. Jadi perawi ini meriwayatkan dari ayahnya sendiri, yaitu Ja'far bin Rafi, kemudian ayahnya meriwayatkan dari kakeknya Rafi bin Sinan, annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, akan tapi istrinya yang masih kafir, masih musyrikah, enggan untuk masuk Islam bersamanya. Fa'atatil nabiyya alaihi salatu wassalam, maka istrinya tadi yang masih kafirah, masih musyrikah tadi, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, maka dia berkata, ibnati, meminta hak pengasuhan kepada Nabi untuk putrinya. Ini putri saya. Wahya fatimun au shibahu, dan putri saya ini sudah fatim, sudah disapih, artinya sudah tidak lagi butuh untuk disusui, sudah disapih atau yang semisalnya. Wa qala Rafi, maka si suami atau sang suami, yaitu Rafi bin Sinan yang sudah masuk Islam, juga demikian berkata kepada Nabi, ibnati, ini putri saya, ya'ni kullun minhuma yatlubul binta lahu, yaitu masing-masing dari keduanya meminta putrinya, yaitu meminta hak pengasuhan atas putrinya. Faqala lahun nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda, uq'ud nahiyatan, berkata kepada Rafi bin Sinan, ya, memerintahkan beliau untuk duduk. Duduk kamu di sini, ya, duduk kamu di sisi yang di satu sisi. Wa qala laha uq'udi nahiyah, kemudian berkata kepada istrinya, dan engkau duduk di sisi yang lain. Jadi Rasulullah memerintahkan sang ayah untuk duduk di satu sisi dan ibunya di sisi yang berlawanan. Wa'aqa'ada as-sabiyyata bainahuma, dan kemudian Rasulullah mendudukkan putri kecil tadi di antara keduanya. Tergambar ya. Jadi sang ayah diperintahkan untuk duduk di sini, ibunya di sana, kemudian anaknya ditaruh di tengah di antara keduanya dengan jarak yang sama. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata kepada putri kecil tadi, atau berkata kepada ayah dan ibunya, Rafi' dan istrinya, ud'uwaha, panggillah kalian berdua anak tersebut. Jadi masing-masing diperintahkan untuk memanggil putrinya. Kullun minkuma yad'ul binta ilaihi, masing-masing dari kalian hendaklah memanggil putrinya ke arah dia. Jadi ayahnya diperintahkan untuk memanggil putrinya, sini, sini, ya. Begitu pula ibunya juga diperintahkan untuk memanggil putrinya untuk menuju ke arahnya. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Maka putri kecil tadi, anak perempuan tadi, lebih condong atau lebih memilih untuk mendekat ke arah ibunya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, padahal ibunya masih apa? Masih musyrikah, masih kafirah. Maka Rasulullah khawatir, jangan sampai anak ini yang masih di atas fitrah, jangan sampai diasuh oleh ibunya yang masih musyrikah, jangan sampai diasuh oleh ibunya yang masih kafirah. Nanti khawatir anak tersebut akan tumbuh dengan kesyirikan dan kekufuran. Maka Rasulullah mendoakan, Allahumma hdiha. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya. Allahumma hdiha. Beliau ulang sebanyak 2 kali. Famalatis sabiyyatu ila abiha wa fakhadaha. Maka putri kecil tadi akhirnya berbalik arah dan menuju ke arah bapaknya atau ayahnya, sehingga ayahlah yang memiliki hak pengasuhan atasnya dan mengambilnya. Demikian. Maka di sini dikomentari oleh al-muallif, hafizallahu, fanzuru ila idzami ad-du'a wa kaifa annahu mu'assir. Maka lihatlah, perhatikanlah bagaimana keagungan dan besarnya efek doa. Dan bagaimana kita bisa mengetahui doa itu benar-benar memiliki efek yang sangat kuat. Di dalam peristiwa ini, doa Rasulullah SAW menjadi penentu. Anak perempuan tersebut akhirnya bisa diasuh oleh orang tuanya yang sudah masuk Islam. Ya. Sehingga di sini menunjukkan bahasanya doa itu di antara sebab anak bisa mendapatkan kebaikan atau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhraja Abu Dawud fi sunanih anna an-nabiy alaihi salatu wassalam qala. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya bahwa Nabi bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Ya, di sini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah, meminta langsung kepada Allah. Disebutkan dengan lafaz ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, sehingga berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu melalui perantara-perantara, ya, atau wasilah-wasilah. Nah, berdoa langsung kepada Allah tanpa melalui perantara, karena demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa tersebut. Idzan min huquqil aulad 'alal aba, kesimpulan dari pembahasan yang telah kita sebutkan, kata beliau, min huquqil aulad 'alal aba, di antara bentuk hak anak atas orang tua, ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih, yaitu berdoa agar Allah merizkikan kepada mereka, yaitu kepada para orang tua, al-walad as-salih, anak yang saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Tersisa satu hak lagi, yaitu hak anak sebelum dilahirkan di dunia. Tersisa satu poin lagi. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.